main musik, tiup harmonika, backing vokal, suara waria, sepatu monyong, koboy Amerika, kaos gambar, toko Al-Qaeda. Bukan tersukar, mungkin juga harus bekerja. Nikah bukan cuma untuk bercinta. Erin tahu dia sarjana, ijazahnya modal bekerja. Buktinya tak banyak tidak berguna. Minum jadi sodakar. Mami lihat banyak pistolnya. Kufus guru auri bapaknya. Iwan kodrat tipis matanya.